Pak Palosai, Hondongam, Sapulo, Pitu. Ya sule mesendo pitu malaika, tumbawa tubum, anana pak tula ya nawa. Mai kuang kupataiko, ladia kasusi disamba indo pasunda to dipubungan bibi, batu dia indo kota kasale, napai tanya-tanya buda salu. Umbawayasa ninggan na to mahajai lalino, napa solo lulu pak banetawan, anna ninggan na sinalino, na bababuling kok kadakena, si hapan to dibawai muihu angkut, lambi sanda-sanda tanah pugau akamabo. Ya na salokko mak penawa maseho, anana baba indo malaika lako puhel lasam. Ya kuita mesa baine sakei mesa lo olo topiande. Indo ololo topiande malela, pitu ulunna, anna sapulo tandukna. Anana ponnoi kalena pantuli ma hupa-hupa sanga pantelle lako puang ngalata ala. Indo baine, umpak puhewa samping melolo pao, sola samping malela, dibunga-bungai bulaba sola batu masuli anna mutiara. Mwandai mesai husam bulabam, ponno ingganna kakadakianna, anna gauk mesihik-sihikna sinakahe lalulu sambanne tau. Ya bukidena indo baine tituli mesa sanga nawa. Babel kota kasalle indo na ingganna pasunda sola kabutuan na ingganna kakadakian illalino. Sapok tibuni pikalembasanna. Kuitendo baine, napamabok hahana umakna puang ngala ta'ala, indo to dipate ya kusakbi puang Yesus. Tapana kuita, ya takdem pada samanga-manga. Ya napak tulai ma indo malaika nawa. Akan namanga-manga ko. Laku tulasan ko kalembasan nende baine, anende lo'olok topiande, pitu ulumna na sapulo tandukna nasake. Inde lo'olok topiande muita, tubo yolona sapuk pak den temu. Sapuklah balik butu sule dia main dogahwe handam mandalam, annala nahua katilakaan, lambik mate, sule lako salah kolakona. Anna indu sinna lino, to tak inna tisuhak sangan nila suhak katuboan, indu anna tak pidipadad inde lino, la manga-manga muitai. Aka indu olok-olok topian de yolona tubo, manepak de, sapuklah tubo sule. Dadi, lapahalu tau kiaka anna manakkah. Indo pitu ulu, kalembasan na pitu tanete to naunyei mokko inde diobaine. Ia sian duka indo pitu to mahaja. Lima indo to mahaja to hom. Mesa mak pahenta temo, anna mesa tak pisule. Sapok maka sulem, anggan nyala sepeik mak pahenta. Anna indo olo-olo to piande, to puhang kende sapok pak den temo, laya sian to mahaja kakahuanna. Anna ya sian mesa indo pitu to mahaja, anna lana hua katilakaam, lambik mate sule lako salako lakona. Anna iti sapulo tanduk muita, kalembasanna sapulo to mahaja manelamak pahenta, sapok laangga mesa tetek di beng kekuasaan mendadi to mahaja, solaitin nololok to piande. Inde sapulo to mahaja, mesa patuju umbeho kamatohan na anna kekuasaanna, laku indo ololok to piande. Akalampa mesa buku umbali indo anak domba. Sapok sanyin la natalu anak domba sola inggan na pentuhukna, topuha na tambayan na napilei, laton taliu manontom. Akain di anak domba, dewatan na inggan na dewata, anna to mahajan na inggan na to mahaja. Puha ya to'o, napak tulai poleo ma indo malaika nawa. Indo onya muita na pitanya-tanya buda salu to nanyi mokko indo pas Sunda, kalembasan na inggan na hupatau to butu dia ma inggan na kabutuan, pak lembangam, anna basa ilalino. Indo sapulo tanduk muita sola indo olo-olo topiande, laung kabasi indo pas Sunda. Anna inggan na aka-akan ampuan lana hapayasam, anna nakambelai. Lana ande pihak balena, anna natunumak data maapi piha. Inggan na ya to'o, napateen na kapuang alat ala unggaha ipinawan nindo to mahaja, anna malat tipalako patujun na puang alat ala. Yan to'o, anang pamesan patujun na indoto sa pulo, umbeho kakwasaan na laku indo olo-olo topiande, anna malaya makpahenta, sule laku watun na lanangyay puang ala taalamkan na inggan na batakadan na. Anna indo bay ne muita, kalembasan na indo kota kasale, tumpahenta inggan na tumahajay lalino.